Pada sore itu, Emmy menerima dua amplop yang telah ditunggu lama-lama oleh dia. Ia telah diinterview melalui channel internet, melalui Facebook, melalui email, ya. Dan dia diterima di kedua tempat ini, ya. Padahal dia sangat menginginkan kedua tempat ini. Dia diterima di dua pekerjaan yang sangat bertolak belakang. Yang satu di negara Surgana, di mana di tempat itu dia bekerja sebagai salah satu orang kunci dalam bidang keuangan dari sebuah rumah ibadah yang terbesar di sana. Bayarannya tinggi dan sangat memadai. Tapi di kota ini jauh dari negara mana-mana dan di sana hanya ada hal yang baik saja dalam kehidupan ini. Yang ada adalah toko-toko rohani, buku-buku yang baik, bahkan buku-buku yang seksi itu tidak ada, ya. Semua orang harus menutup mukanya, kehidupan harus bersih, bahkan orang yang berbuat salah sedikit aja telah dibunuh semua, ya. DVD bajakan apalagi, tidak ada semua, ya. Minuman keras lebih-lebih lagi, jangankan minuman keras, bir aja tidak ada di sana. Pakaian yang sedikit seksi aja tabu, ya. Terlihat agak menarik, tubuhnya tidak boleh, semuanya harus ditutup. Katanya semua itu merusak kehidupan manusia. Dan satunya, pekerjaan satunya, justru terbalik. Satunya di negara yang bernama Nurkana. Ya, di sana dia menjadi kepala keuangan restoran yang terkenal sekali. Bayarannya tinggi, sangat memadai. Nah, Nurkana ini kotanya serba ada seperti Las Vegas, ya. Semua alkohol dijual bebas. Bahkan, maaf, pelacuran pun ada. Judi itu bisnis yang biasa. Nonton film, show, DVD bajakan, bioskop, teater yang sangat mahal, ya. Bahkan orang berjudi pun dianggap sebagai hal yang biasa. Tapi ada juga orang baik di sana, keluarga yang biasa, ya. Walaupun ada kejahatan-kejahatan juga. Jadi ini kehidupan yang sangat amburadul di situ. Tetapi Anda bisa memilih mau jadi orang apa, ya. Emmy sendiri sebetulnya adalah gadis yang baik. Dia adalah gadis yang soleh, selalu bernyanyi pada paduan suara, ya. Tapi dia juga kadang-kadang mau nonton bioskop, mau juga lihat DVD bajakan, ya. Bahkan minum alkohol pun kadang-kadang oke, karena dia sudah cukup dewasa, dia tidak merasa bahwa minum-minuman keras adalah sesuatu yang jahat, asalkan tidak mabuk, gitu ya. Dan dia sekarang bingung, mau memilih yang mana. Dua pilihan ini kedua-duanya ekstrim, dan tidak ada titik tengahnya. Dia berpikir dan berpikir dan berpikir, dan belum juga bisa memutuskan hal ini. Mitra bisnis, dalam kehidupan, sering sekali kita dipilihkan pada dua pilihan yang sulit, yang satu ekstrim kiri, yang satu ekstrim kanan. Padahal dalam hidup ini kalau Anda lihat, tidak semuanya hitam dan putih saja. Selain ada hitam, ada putih, dan ada sejuta warna abu-abu yang tidak jelas apakah itu termasuk baik atau buruk. Kearifan kita sendirilah yang harus menentukan mana yang hitam, mana yang putih. Kita jelas tahu tidak dan tidak mau dan menghindari yang hitam dan oke dengan yang putih. Tetapi pada saat pilihan kita pada warna abu-abu, tergantung Anda dan saya, kita semua untuk menentukan mana yang harus kita pilih. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya, Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.